إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membahas pada pertemuan yang telah lalu mengenai bagaimana hukum waris yang berkaitan apabila ada seorang yang hilang di antara ahli waris. Jadi seorang meninggal, kemudian di antara ahli warisnya ada seorang yang sudah lama dicari, tidak diketahui kabarnya, apakah dia masih hidup ataukah tidak, yang sebabnya bermacam-macam. Bisa jadi karena dia pergi untuk menuntut ilmu di negeri orang misalnya, atau untuk bekerja merantau di negeri orang, atau kemudian hilang dikarenakan bencana alam dan yang lain sebagainya, ya. Maka yang seperti ini menurut para ulama ditetapkan suatu tempo waktu tertentu yang dimana dalam tempo waktu tersebut, ya, para ahli waris berusaha untuk mencari kabar tentang orang tersebut, dan apabila telah terlalu tempo tersebut, maka kemungkinan besar bahwasanya orang yang dicari tadi sudah meninggal. Dan ini diserahkan kepada siapa? Kepada hakim. Jadi bukan ahli waris sendiri yang menentukan. Ya, jangan kemudian mereka bersepakat yang kita teruskan waktu saja. Jadi namanya ahli waris ada kepentingan terkadang tidak adil. Diserahkan kepada hakim. Ya. Walaupun pada zaman sekarang, ya mungkin kalau bila terjadi kasus seperti ini dicari terlebih dahulu, yaitu pihak mana dari pemerintah yang berhak untuk memutuskan dalam perkara seperti ini. Mungkin ada yang tahu siapa yang berhak memutuskan kalau sekarang ini di pemerintahan kita, apakah pengadilan agama atau Basarnas atau yang lain. Ada yang tahu mungkin Pan Legal mungkin, ya Allah, apakah mengurusi aturan seperti ini. Tapi dicari terlebih dahulu, ya, supaya mendapatkan keputusan yang seadilnya, ya, dari pihak pemerintah, dari pihak pemerintah yang pasti. Baik. Maka seperti ini caranya. Dan apabila telah berlalu tempo atau masa penungguan tadi, berarti dihukumi bosnya orang tersebut telah meninggal. Akibatnya apa? Akibatnya harta yang dia miliki dibagikan pada ahli warisnya yang masih ada ketika setelah selesainya masa penungguan tadi. Demikian pula harta warisan yang tadi di diamkan, itu pun nanti harus dibagikan. Artinya harta warisan dari mewarisnya, bukan orang meninggal, tapi dari mewarisnya yang kemudian diamkan, artinya di untuk berhati-hati tidak dibagi lebih dahulu. Nah ini juga dibagi ketika telah diketahui bahwasanya atau telah melewati masa penungguan tersebut dan dihukumi bahwasanya orang tadi telah meninggal. Kita berikan contoh untuk melengkapi pembahasan kita supaya bertambah jelas masalahnya. Misalnya ada seorang istri yang dia meninggal, ada seorang istri yang meninggal, kemudian dia meninggalkan, atau yang pertama suaminya ini hilang, suami seperti hilang, orang hilang ini dicari. Kemudian ada anaknya, misalnya anak perempuan. Dan anak laki-laki. Kemudian ada juga misalnya bapak dari sang istri tadi masih hidup, bapaknya. Baik. Maka dalam keadaan seperti ini dibuat dua kasus, yaitu pertama dianggap sang suami yang hilang ini hidup. Pertama itu terlebih dahulu. Bagi suami mendapatkan berapa dalam kalau punya anak, istri yang meninggal, suami mendapatkan berapa dalam kalau mereka mempunyai anak? Seperempat. Ya, seperempat. Ya, itu suami, laki-laki. Nah, anak perempuan dan anak laki-laki mewarisi secara taksir. Kalau mewarisi secara taksir, ya, dikarenakan anak perempuan kalau sendirian kan mewarisi secara apa? Kalau ada anak laki-laki mewarisi secara taksir. Berarti bapaknya dulu, bapaknya berapa? Bapak ketika si orang yang meninggal tadi memiliki anak berarti mendapatkan seperenam. Ya. Kusulah mendapatkan berapa? Seperenam. Bapak mendapatkan seperenam. Sisanya berarti berapa? Seperempat ditambah seperenam adalah ya? Seperempat itu 3/12 tambah 2/12 5/12 sisanya 7/12 ya. Anak perempuan mendapatkan satu bayinya, wassalam. Kemudian anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari 7/12 tersebut. Ya. Atau gambarnya ya sudahlah, tidak apa. Ini 7/12 atau ya kita jabarkan 7/12. Anak perempuan mendapatkan satu, anak laki-laki mendapatkan dua. Berarti berapa? Anak perempuan 7/36. Ya. Kalau anak laki-laki 7/18 itu sama dengan 14/36 ya, 14/36 Ya. Ini kesimpulannya seperti itu. Dan ini kalau hidup. Kemudian kalau mati. Kalau ternyata si suami tadi sudah meninggal, berarti suami tidak dapat. Kemudian bapak masih mendapatkan 16. Anak yang mendapatkan lebih banyak, yaitu 5/6. Anak perempuan mendapatkan 1 bagian, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Berarti anak laki-laki 5/18. Anak perempuan 5/9. Hah? Anak laki-laki di bawah 5/18. 5/18 sama 5/9 sama gak? Ya, 5/9, anak laki-laki di bawah. Ya, ini 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya dari penyebutnya tinggal di bagi 2. Ya, dibagi 2 seperti ini sama. 2 kali lipatnya penyebutnya tinggal dibagi 2. Ini tambah ini kan tadi 7/12. Tambah ini 5/6. Nah, seperti ini keadaannya. Ya. Jadi kalau misalnya suami datang sebelum, itu diajukan ke pemerintah, diajukan ke hakim. Kemudian hakim menyatakan ditunggu selama, ini contoh saja ya, contoh saja, 6 bulan katakanlah. Dikarenakan keadaannya begini dan begitu, terulangkan, 6 bulan saja. Suami datang sebelum 6 bulan dapat, ya, 1/4. Ya, 7/3 apa namanya, sehingga ketika si suami dapat sekian, ya, berarti si anak mendapat, perempuan mendapat sekian, anak laki-laki mendapat sekian, bapak mendapat sekian. Tapi sebelum itu ada syarat sudah ditentukan, berarti tinggal dibagikan, yaitu apa yang paling kecil, yang paling kecil terlebih dahulu. Kalau yang paling kecil berarti yang berarti 0, 7/36 itu berapa? Sama 5/18, 7/36 lebih kecil, ya, karena ini ada bagian dari bapaknya. Kalau ini 7/18 masih lebih kecil, ya, ini termasuk 1/6. Berarti berapa harta yang diwakafkan, ya, di apa namanya, didiamkan terlebih dahulu? 1/4, ya, 1/4, ya, ini dia 1/4, ini yang didiamkan, ya. Kalau misalnya orang tadi sebelum 6 bulan, ya, telah diajukan, sebelum 6 bulan kembali, berarti hidup dia. Maka dia mendapatkan 1/4 tersebut. Ya. Kalau kemudian ternyata meninggal, ya, artinya lewat 6 bulan tidak lewat, dihukumi sebagai orang yang sudah meninggal mati. Berarti bagaimana? Ya, dilihat lagi 1/4 ini, dikembalikan masing-masing ke ini, 1 bagian, kayak ini 2 bagian. Berarti 1 bagian dari 1/4 berapa? 1/8. 1 bagian, sepertiganya, sepertiga dari 1/4, 1/12. Ya. Kemudian bagi si anak laki-laki 2/3, yaitu 1/6. Ya. Ditambah 1/6, ini ditambah 1/12, kalau meninggal. Kalau si kalau dia datang selama 6 bulan, ya Allah alam. Ya Allah alam. Kalau sudah ditentukan oleh hakim, Allah alam. Allah alam. Jadi ditentukan, dia kemudian meninggal. Karena memang 6 bulan ini berarti dalam kasus yang sangat, yaitu dia mungkin memang tadi sudah meninggal. Artinya kecil kemudian hidup sebagai Allah. Makanya menentukan siapa hakim, supaya dituliskan dengan sadar-sadarnya seperti itu. Allah alam, jadi supaya meniadakan persiusian, cari dulu ya, kalau memang menjadikan seperti ini, cari dulu pihak siapa di pemerintah yang bisa menghukumi dalam permasalahan ini, siapa yang berhak menghukumi. Jangan langsung kemudian ahli waris sendiri itu hukumnya 2 bulan saja, lalu cuma pergi ke Tanjung Selor misalnya kan, dan sebagainya. Jadi apa namanya, harus di adukan kepada pemerintah, coba dicari siapa pihak yang bisa menghukumi dalam permasalahan seperti apakah kemudian pengadilan agama atau kemudian kepolisian atau yang polisi enggak. Nah, kalau satu kematian, sipil, catatan sipil mungkin dari catatan sipil atau dari mana ulang. Baik, berarti ini ya, ya 16 itu masuk tahun. Jadi mau tunggu 10 tahun kenapa? Karena orang tadi cuma menuntut ilmu misalnya di negeri orang, ya. Bisa jadi lebih dari itu 20 tahun cuma menuntut ilmu di negeri orang, dia orangnya gaptek, nggak bisa internet, nggak bisa apa namanya, nggak bisa HP-nya biasa, dan mungkin bahkan nggak bisa HP sama sekali, tapi mereka di negeri orang. Misalnya, ya, seperti ini, menurut hati misalnya, ini bisa hidup sampai 30 tahun ini. Nah, itu lah 30 tahun, seperti itu. Baik, maka apa yang menentukan siapa? Hakim. Menentukan yang menentukan hakim. Ya, jadi ketika dia sudah diputuskan, ya, meninggal karena sudah lewat masa penantian tadi, ya, maka hartanya sendiri dibagi, harta sang suami tadi. Harta sang suami tadi. Ya. Ternyata ketika setelah berlalunya 6 bulan, si suami tadi, ya, istrinya sudah meninggal duluan. Berarti masih ada tadi anak perempuan. Anak perempuan, kemudian apa? Anak laki-laki. Kalau bapak di sini, ikut mewarisi apa enggak? Ini bapaknya istri, enggak? Ikut mewarisi, dan bapaknya sendiri sudah meninggal, adanya ibu. Ya sudah ibu yang tulis. Ibunya suami, bukan ibunya istri ya. Ibunya suami ya, kepada ini tadi. Ya. Ada satu orang lagi sebetulnya bapaknya. Tapi bapaknya meninggal pas masa penungguan. Dia ikut mewarisi? Tidak ikut mewarisi. Ya, walaupun kemudian ketika hilangnya si suami tadi, orang yang apa namanya, orang hilang tadi, bapaknya masih ada. Setelah ditunggu, orang mungkin masa penantiannya misalnya 10 tahun, meninggal bapaknya. Ya, tidak mewarisi. Jadi yang mewarisi yang masih hidup saja. Ya. Maka di sini berapa anak perempuannya atau ibunya lebih dulu, karena dia farm. Ibunya karena dia mendapatkan secara farm. Ibu mendapatkan bukan istri ya, istri sudah meninggal lagi. Ibu mendapatkan seperenam. Seorang bapak atau ibu ketika yang meninggal itu memiliki keturunan, maka mendapatkan, masing-masing mendapatkan seperenam bapak atau ibu. Nah. Kemudian anak perempuan mendapatkan sama katanya seperti ini, 5/18, dan anak laki-laki 5/9. Tapi dari hartanya suami saja, ya. Kalau dia ada harta istri yang meninggal 15 juta, ada satu bagi yang dari cara ini, ya. Harta suami sendiri misalnya 1 miliar. Ya. Nah, ini yang dibagi ketika sebenarnya dia meninggal. Kalau yang ini 15 juta ini, dia datang bulan-bulan gitu, ya ini dia dibagi 15 juta ini kepada orang-orang ini. Tapi kalau bulan-bulan meninggal, ya ini dibagi 15 juta dengan pembagian yang ini, kemudian yang 1 miliar dibagi pembagian yang ini. Ya, masing-masing ada pembagiannya sendiri. Harta sang istri yang meninggal duluan tadi, kemudian ada seorang suami yang dihukumi meninggal setelahnya. Baik, ini contoh kasusnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Punya anak bawaan. Kemudian kalau misal Hewan head. Kemudian si anak ini yang pertama pergi ini menciptakan keluarga. Dia pergi untuk pemeriksaan. Ternyata dia menikah sama dia. Dia pulang kampung. Dia nak keluar itu bukan dia bukan. Pulang kampung, dia sampai di kampung dan dia ini dia harus berbincang. Sementara dia sudah punya keturunan. Kemudian si adik ini yang laki-laki juga meninggal. Sebagainya berulang. Sementara apakah harus dicari di keluarganya? Karena ini tidak tahu kemana dia pergi. Harus bersama anaknya. Yang mana yang merantau yang pertama ini kan punya istri. Anak ini meninggal yang berulang. Apakah harus dicari dulu? Dicari dulu di mana keberadaannya karena itu haknya. Ya kemudian kalau memang sudah kira-kira apa namanya tidak diketahui keberadaannya, coba dinyalakan dari kalangan pemerintah siapa yang berhak untuk seperti itu untuk dikatakan meninggal atau tidak. Allah. Jadi ditetapkan tadi, ditetapkan waktu untuk menunggu tadi Allah. Seperti itu seperti Allah. Kemudian kita lanjutkan kepada bab masih mengenai keadaan yang yaitu membingungkan dalam peruntuhan hak-hak waris. Kita sudah melewati tiga bab, yaitu mengenai khusa, seorang yang tidak diketahui, belum jelas laki-laki atau perempuan. Kemudian mengenai janin yang ada dalam kandungan, belum jelas laki-laki atau perempuan, keluarga badan hidup atau meninggal, dan juga belum jelas apakah hanya satu orang atau kembar, kembarnya juga kembar berapa. Kemudian yang terakhir yang kita lalui barusan mengenai orang yang ingat. Dan yang terakhir mengenai keadaan-keadaan yang seperti ini, yang kemudian ketika pembagian warisannya harus dibagi secara ikhtiar, yaitu pembagian secara hati-hati, yaitu mengenai orang-orang yang meninggal secara bersamaan. Babnya di sini adalah bab al-ghurqa wal-hadama, orang-orang yang meninggal karena tenggelam bersamaan, dan orang-orang yang meninggal dikarenakan runtuhnya bangunan, meninggal secara bersamaan atau meninggal dalam waktu yang berdekatan, mungkin bukan bersamaan tapi dalam waktu yang berdekatan. Yang seperti ini banyak terjadi dan seringnya membingungkan dalam permasalahan pembagian warisan. Yaitu pembagian warisan dalam keadaan yang meninggal bukan cuma satu orang, tapi banyak orang yang kemudian semua orang tersebut saling mewarisi, satu keluarga, atau dua bersaudara, atau kemudian suami istri. Kemudian tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu meninggal ketika itu. Mungkin ada selisih yang mungkin 5 menit katakanlah, atau selisih 1 jam, atau mungkin selisih 1 hari misalnya, yang satunya masih ditolong dibawa ke rumah sakit. Bisa jadi diketahui, bisa jadi tidak diketahui selisihnya. Maka yang seperti ini sering terjadi. Nanti ada keadaan-keadaannya, ada 5 keadaan nanti akan disebutkan. Dan pada saat ini, pada zaman ini sering terjadi kenapa? Karena sering terjadi kecelakaan, kecelakaan pesawat atau kecelakaan yaitu bis, travel, kecelakaan kapal misalnya dan yang lain sebagainya. Dan bisa jadi kemudian disebabkan karena permasalahan kebakaran misalnya, atau kemudian pada saat peperangan ada serangan, serangan roket. Meninggal setiap orang secara bersamaan. Atau wali yang berjalan seperti yaitu tindakannya kewaris yang meledakkan diri, kemudian beberapa orang meninggal, ada yang bersaudara misalnya, atau ada yang berkeluarga saling mewarisi. Nah, maka dalam keadaan ini, kalau dalam permasalahan ini ada beberapa keadaan, yaitu lima keadaan. Yang pertama, diketahui secara pasti bahwasanya sekelompok orang tadi, ya, satu keluarga misalnya bapak ibu, anak dua, ya, diketahui bahwasanya semuanya mati secara bersamaan, ya, meninggalnya bersamaan. Ya. Ya, misalnya ledakan bom misalnya, karena pelakunya khawarij, meninggal semuanya secara bersamaan. Ya. Dalam satu waktu, meninggal di tempat, tempat kejadian, ya. Atau kecelakaan mobil, misalnya, meninggal di tempat kejadian. Maka tidak ada saling mewarisi di antara orang-orang yang meninggal tadi. Ya. Tidak ada saling mewarisi di antara orang-orang yang meninggal tadi, ini secara ijma. Ya. Adapun yang mewarisi siapa? Yang mewarisi ahli warisnya masing-masing. Ya. Ahli warisnya masing-masing, dilihat. Ya, sang suami misalnya masih memiliki orang tua, atau memiliki saudara, ya, atau memiliki anak bawaan misalnya yang tidak meninggal, atau lainnya yang tidak meninggal. Kemudian ya, dilihat kepada ahli warisnya masing-masing. Jadi anak yang meninggal juga, jadi suami istri, kemudian si istri sendiri, misalnya, atau si anak sendiri memiliki istri, anaknya yang meninggal tadi, ya, suami istri meninggal punya anak, anaknya juga meninggal tersebut, anaknya memiliki istri. Ya, lihat masing-masing siapa ahli warisnya. Adapun di antara mereka tidak ada saling mewarisi, ini secara ijma. Artinya orang-orang yang meninggal tersebut, ya, yang sebetulnya kalau misalnya yang meninggal cuma satu, yang lainnya mewarisi, ya kan, suami istri. Suami yang meninggal, istri mewarisi, anak-anak mewarisi. Istri meninggal, sama juga, yaitu apa? Sang suami mewarisi, kemudian anak-anak juga mewarisi. Anak-anak meninggal juga sama. Kedua orang tuanya mewarisi. Tapi kalau meninggal bersamaan, tidak ada yang saling mewarisi. Kalau diketahui secara pasti, ya, ini secara ijma, tidak ada perselisihan. Karena di antara syarat mewarisi adalah diketahui secara pasti orang yang mewarisi itu ada, yaitu masih hidup ketika meninggalnya orang yang diwarisi, ya, ketika meninggalnya orang yang memiliki harta yang ditinggalkan tadi, ya. Misalnya ayah dan anak, ya. Ayahnya meninggal, kemudian anaknya masih ada, ya, dia mewarisi. Ya, anak yang meninggal ayahnya masih ada, dia mewarisi ketika diketahui secara pasti. Ya. Namun dalam kasus kita ini meninggal secara bersamaan, ya, tidak diketahui, ya, apakah kemudian ketika sang ayah tersebut meninggal, anaknya masih ada ataukah tidak, tidak diketahui. Demikian pula istrinya masih bernafaskah dia atau kemudian sudah meninggal, tidak diketahui secara pasti. Ya, tidak diketahui secara pasti. Ketika tidak diketahui, maka ya, tidak ada yang saling mewarisi di antara keempat orang tersebut. Namun yang mewarisi ahli warisnya masing-masing. Istri punya bapak sendiri, misalnya si suami juga punya bapak sendiri mewarisi. Nah, begitu cara warisnya. Jadi apa? Si suami tadi tidak mendapatkan seperempat dari istri. Si istri juga tidak mendapatkan seperempat dari suami. Ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, tidak ada saling mewarisi sama sekali di antara mereka empat orang tersebut yang meninggal. Kemudian keadaan yang kedua, diketahui bahwasanya salah seorang dari mereka, ya, meninggal terakhiran, ya. Misalnya kecelakaan tadi dua orang suami istri, anaknya juga dua. Meninggalkan semua kecuali satu orang. Diketahui sempat selamat ditolong ke rumah sakit misalnya. Ya. Maka yang paling terakhir ini mendapatkan warisan dari yang meninggal sebelumnya. Ini secara ijma juga. ya, karena tadi memenuhi syarat dia masih sempat ditolak atau masih hidup, masih yaitu bisa dipastikan kehidupannya ketika orang yang diwarisi meninggal, ya. Bapak meninggal, ibu meninggal, saudara meninggal, dia masih sempat ditolong, masih bernafas. Ya, yang lainnya dia sudah nggak bernafas. Ya, ini satu orang masih bernafas ditolong, kemudian mungkin satu jam dua jam meninggal juga. Maka yang ini si anak yang satu ini mendapatkan warisan dari ketiga orang tersebut, bapak ibu dan saudaranya, bapak ibu dan saudaranya. Apabila dia adalah ahli waris, apabila dia adalah ahli waris. Anak bisa jadi dia tidak mewarisi dari saudaranya, bisa jadi tidak mewarisi dari saudaranya. Ini keadaan yang kedua dan ini pun secara ijma disepakati, tidak ada yang berselisih dalam perkara ini. Kemudian keadaan yang ketiga, diketahui bahwa sebagian dari mereka meninggalnya terakhiran, ya, sebelum yang atau setelah yang lainnya. Yang lainnya meninggal, kemudian ada yang meninggal setelahnya. Tapi tidak diketahui siapa orangnya yang meninggal terakhiran. Ya. Siapa orangnya yang meninggal terakhiran. Tidak ada bukti. Tidak ada petunjuk. Ya. Tapi diketahui pasti bahwasanya ada yang meninggal setelahnya. Ya. Seperti itu. Contohnya bagaimana juga ya. Kalau kecelakaan mobil mungkin tidak tergambar. Yang pasti mungkin yaitu ada beberapa orang yang kemudian hilang seperti itu, naik gunung sekeluarga ya kan, kemudian diketahui bahwasanya mereka dijumpai dalam keadaan meninggal. Nah ini mestinya mungkin gak satu waktu ya kan, ada yang terakhir karena letaknya berjauhan misalnya, atau kemudian dilihat dari jasadnya yang ini sudah sekian hari, yang ini sekian hari misalnya. Nah, seperti itu diketahui, yang ini sudah lebih lama meninggal ya, daripada yang ini. Kalau ini jelas. Tapi ini dalam keadaan apa tidak diketahui sama sekali. Siapa yang duluan, siapa yang kemudian terakhiran. Ya. Tapi yang diketahui pasti apa? Bosnya ada yang duluan, ada yang terakhiran. Ya. Dari sisi akal misalnya, oh ini ada yang duluan dan terakhiran. Tapi mana yang duluan atau terakhir? Tidak tahu, ya. Atau mungkin orang melihat dari jauh ada yang selamat sebetulnya, tapi kemudian ketika didekati sudah meninggal semuanya. Ya, dari jauh ada yang selamat, ketika didekati sudah meninggal. Kemudian ketika ditanyakan siapa yang meninggal, siapa yang selamat terakhiran, tidak tahu, karena dilihat dari jauh. Dari jauh masih kelihatan orang bergerak, didekati sudah meninggal. Kemudian ditanya siapa yang yaitu meninggal terakhir, tidak tahu. Ini keadaan yang ke tiga. Kemudian keadaan yang keempat, diketahui siapa yang meninggal terakhiran, siapa yang meninggal terlebih dahulu, dan diketahui orangnya siapa. Tapi kemudian saksi mata lupa misalnya, ya. Ini keadaan yang keempat. Hukumnya seperti apa? Ini nanti hukumnya terakhir. Karena ketiga kasus terakhir hukumnya sama. Keadaan yang kelima, yaitu tidak diketahui sama sekali keadaan meninggalnya mereka. Apakah bersama-sama, ya, ataukah kemudian ada selisih. Ya. Apakah bersama-sama, ataukah ada selisih. Jadi kalau misalnya kasusnya orang yang meninggal dalam keadaan mendaki gunung, mungkin bisa diketahui apakah ada selisih atau tidak kematiannya, ya. Nah, ini tidak diketahui sama sekali apakah bersama-sama atau kemudian waktunya ada selisih waktu sedikit atau beberapa jam misalnya. Ini keadaan yang kelima. Maka dalam keadaan atau tiga keadaan yang terakhir ini, ya, di sini para ulama selisih pendapat tentang ketiga permasalahan ini. Namun dalam dua pendapat ini hukumnya sama antara keadaan yang ketiga, keempat, kelima hukumnya sama dalam dua pendapat ini. Ya, dalam dua pendapat ini sebenarnya hukumnya sama antara yaitu rang kedua, ketiga, rang keempat. Ya. Cuma antara dua pendapat tadi, yaitu apa, menghukumi dan hukum yang berbeda untuk ketiga pendapat, tiga keadaan ini sekaligus. Ya, ketiga keadaan ini sekaligus. Nah, kalau pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ya, tidak ada saling mewarisi antara orang-orang yang meninggal tersebut dalam keadaan ketiga, keempat, kelima. Ya, tiga keadaan tersebut tidak ada yang saling mewarisi di antara mereka. Ini adalah perkataannya sekelompok dari sahabat, di antaranya Abu Bakar Siddiq, Ibn Sabit, dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Dan ini adalah pendapatnya tiga orang imam dari imam yang empat, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i rahimahumullah. Nah, kemudian juga ini salah satu pendapat sepertinya dari mazhabnya Imam Ahmad, dikatakan sebagai tafrij, tapi istilah tafrij ini Allah Allah apa maksud dari tafrij di sini. Kemudian apa alasan mereka? Karena di antara syaratnya mewarisi itu tadi, bisa ditetapkannya, bisa dipastikannya kehidupan dari orang yang mewarisi setelah meninggalnya orang yang diwarisi. Ya. Yang seperti ini tidak bisa ditetapkan dalam keadaan yang ketiga, keempat, atau kelima. Ya. Bahkan dalam keadaan seperti ini, ya diragukan. Masih ada nggak orang ini ketika yang satunya meninggal? Masih ada nggak ketika bapaknya meninggal? Ya. Atau ibunya meninggal? Maka ketika keadaannya meragukan, tidak ada warisan di antara mereka. Ketika keadaannya meragukan, tidak ada warisan di antara mereka. Ini alasannya. Ya. Tidak bisa kemudian ditetapkan fulan mewarisi dari fulan dalam keadaan ragu dia masih hidup atau tidak ketika yaitu meninggalnya orang yang diwarisi tadi, mewaris tadi. Kemudian juga keadaan atau alasan yang lainnya, dikarenakan dahulu pada zamannya para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada beberapa peperangan seperti peperangan Yamamah, ya, peperangan Yamamah, juga peperangan Siffin, kalau peperangan Siffin antara para sahabat. Kemudian juga ada juga peperangan Harrah, peperangan Harrah dengan Khawarij Allah Alam, ya, dengan Khawarij Allah Alam. Maka dalam peperangan-peperangan seperti itu, ya, tidak saling mewarisi antara orang-orang yang meninggal dalam ketika menjadi korban dalam peperangan tersebut. Tidak saling mewarisi. Kalau ada yang bersaudara, tidak saling mewarisi. Ya, begitu yang diamalkan dalam peperangan-peperangan tadi. Ya, tidak saling mewarisi. Kenapa? Karena keadaannya ya tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, siapa yang meninggal setelahnya. Ya. Mungkin keadaan yang ketiga tadi, yaitu apa? Keadaan yang ketiga, ya, diketahui yang meninggal belakangan, ya, tapi kemudian apa? Tidak diketahui siapa orangnya. Ya kan, bisa jadi ketika peperangan, ya kan? Kemudian, ya ada yang meninggal duluan, ada yang meninggal terakhir, tapi tidak diketahui siapa yang meninggal duluan, siapa yang meninggal belakangan. Tapi kemudian yang namanya dalam keadaan peperangan, maksudnya ada yang meninggal duluan, ada yang meninggal belakangan, tapi tidak saling mewarisi. Ya. Adapun pendapat yang kedua, mereka saling mewarisi satu sama lain, ya, untuk keadaan kedua, keadaan ketiga, keempat, dan kelima, ya, saling mewarisi satu sama lain. Ini juga pendapatnya sekelompok dari sahabat, diantaranya Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhuma. Dan insyaAllah akan kita bahas lebih lanjut mengenai pendapat yang kedua ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.